tega menyakiti hatimu, meski ku tahu ujungnya kau takkan bersamaku. Biarlah mengalir apa adanya, waktu yang menjawab meski perih. Yang terindah di hati.